Ternyata ku masih memikirkannya, kekasih yang telah pergi. Ku tak bisa mengakhiri rasa ini. Kita kan bersama lagi seperti kisah yang lalu. Haruskah aku memohon, tolong aku, rasa ini menyiksa batinku. Masih mencintainya, ku tak peduli walau dirinya tak ada yang memiliki. Sungguh ku ingin selalu dengannya. Ku masih mengharapkannya. Rasa ini menyiksa batinku. Ku masih mencintai.